بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. باب ucapan Allah subhanahu wa ta'ala innama zalikumus syaitan, bahwasanya yang demikian itu adalah syaitan, yukhawifu awliya'ahu, menakut-nakuti wali-walinya. Fala takhafuhum, maka janganlah takut kepada mereka. Wakhafuni, dan takutlah kepadaku, kata Allah, in kuntum mu'minin, kalau kalian memang orang-orang yang beriman. Musannif rahimahullahu ta'ala, wahuwa syaykh al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, membawakan satu bab khusus masalah khauf. Setelah bab sebelumnya masalah apa? Mahabbah. Berarti barakallahu fikum, dalam kitab Tauhid disebutkan anwa' minasyirki, disebutkan sekian macam bentuk-bentuk kesyirikan. Ada syirkun fil mahabbah, dan ini yang sudah dibahas kemarin, syirkun fil mahabbah. Sekarang bab baru diberi judul dengan ayat, sebagaimana kitab-kitab salaf isinya memang dalil-dalil-dalil, sampai judulnya saja ayat. Bab tentang ayat Allah, fala takhafuhum wa khafuni, jangan takut pada mereka tapi takutlah kepada Allah. Artinya, jangan kalian takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti yang dilarang adalah syirkun fil khauf, syirik dalam masalah takut. Nanti akan dibahas bahwa takut ada dua. Takut yang sifatnya tabii, sedangkan yang kedua takut yang bukan tabii. Tabii itu adalah takut yang wajar, seperti kamu takut kepada singa, kamu lari. Fir minal asad aw final majrun firaruka minal asad, larilah dari orang yang berpenyakit seperti engkau lari dari singa. Orang lari dari singa, dari ular berbisa, takut menghindar, itu bukan syirik. Mengapa? Tabii, karena dia khawatir terkena sesuatu yang membinasakan. Tetapi di sana ada khauf yang dijuluki khauf syirik, khauf yang syirik. takut pada sesuatu yang hanya dibayangkan, dipikirkan, tidak ada wujudnya. Seperti takut kepada tempat yang keramat, angker. Emang ada apanya? Qanifidina azakumullah. Maka perlu dibahas dalam satu bab khusus. Takut yang mana yang dianggap syirik, dan takut yang mana yang dianggap biasa, tabii, wajar terjadi pada manusia. Allah rahimahullah berkata rahimahullah bahwa kadang syaitan menakut-takuti. Tetapi jangan kalian takut kepada syaitan dan anak buahnya. Tapi takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dibawakanlah ayat ini. Innama dhalikumus syaitan. Sesungguhnya itu syaitan yang yukhawwifu awliya'ahu. Yang menakut-takuti wali-walinya. Fala takhafuhum. Maka janganlah takut pada mereka. Dan takutlah kepadaku, kata Allah, kalau kalian beriman. Masih ingat di bab sebelumnya. Dan ada pertanyaan di dalam ulangan kemarin. Ya. Tentang al-maqamatus salasah. Mahi al-maqamatus salasah? Kalian jawab semua? Atau ada yang ragu-ragu? Al-maqamatus salasah adalah al-mahabbah wal-khawf wal-raja. Mahabbah, khauf, warraja. Apa dalilnya? Alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayuhum aqrab wa yarju rahmatahu wa yakhafuna azabah. Itu dalilnya. Dari mana ada kata mahabbah di situ? Kalau yarjuna rahmatahu ada raja. Yakhafuna azabah ada khauf. Mana mahabbah? Naam. Mahabbah adalah yabtaguna ilaihil wasilah, mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu karena cinta. Orang yang cinta pasti ingin mendekat. Karena cinta kepada Allah, dia akan mendekat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini dijuluki dengan maqamah. Qala, kita lihat di sini dalam syarahnya. Al-khawfu min afdali maqamatid din. Khawf adalah di antara yang paling afdal dari maqamat ad-din. Dari maqamah-maqamah agama. Wa ajalliha, dan yang paling tingginya. Wa ajma' anwa'il ibadah allati yajib ikhlasuha lillahi ta'ala. Dan ajma yang paling mengumpulkan segala macam bentuk ibadah yang harus dimurnikan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala, Allah berfirman, contoh bahwa masalah khauf adalah perkara ibadah yang sangat tinggi dan diperintahkan bukan hanya di satu ayat. Sekian ayat. Di antaranya dalam surat An-Nahl ayat 28. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka. Kedua, surat Ar-Rahman. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi siapa yang memiliki rasa takut kepada kedudukan Rabbnya, akan mendapatkan dua jannah. Akan mendapatkan jannatan. Jannatun min fiddah wa jannatun min dahab. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 28. Wahum min khasyiatihi musfiqun. Mereka sangat takut, khasyahnya kepada Allah benar-benar musfiqun. Merasa takut, merasa khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai Allah murka, jangan sampai Allah marah, jangan sampai Allah mengadab mereka. Yang keempat, Allah katakan wa iyyaya farhabun. Hendaklah kepadaku kalian takut. Dan demikianlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seringkali menjelaskan satu kalimat dengan lafaz yang berbeda-beda. Menjelaskan satu makna dengan lafaz yang berbeda-beda. Seperti menjelaskan Allah di atas ada berapa lafaz? Ada Ali, ada A'la, ada Fawqahum, ada Fissama, ada apalagi, semuanya menunjukkan di atas. Dan itu untuk saling menjelaskan satu sama lain. Untuk menjelaskan sifat kalam, ada berapa lafaz? Wa kallamallahu Musa taklima, satu lafaz. Lafaz lainnya, qala rabbukum. Habis takallama atau yukallim. Yang kedua, qaul. Qala yaqulu. Qala rabbukum. Yang ketiga, wanada rabbuka Musa. Rabb kamu memanggil Musa. Ini juga berbicara. Supaya jelas, meyakinkan, maka Allah sebutkan dengan beberapa lafaz. Saling menjelaskan satu lafaz dengan lafaz yang lainnya. Baik, sekarang masalah khauf. Lihat berapa lafaz Allah sebutkan. Pertama dengan lafaz khauf itu sendiri. Ya khafuna rabbahum min fawqihim. Juga yang kedua, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Kalimat khauf. Ternyata dalam surat Al-Anbiya disebutkan dengan kalimat khasyah dan musfiq. Mereka sangat takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 40 disebutkan wa iyyaya farhabun. Dan kepadakulah kalian takut. Rahbah. Rahbah takut. Kebalikannya ragbah. Iya, berharap. Demikian pula khasyah disebutkan berulang di dalam ayat fala takshaun nasa wakshaun. Ayo wakshauni. Jangan kalian takut pada manusia, tapi takutlah kepada aku. Wa amsalu hadhihi al-ayati fil Qur'ani katsir. Dan di dalam ayat-ayat Allah yang seperti ini banyak. Ini bukan hanya sekian, masih banyak lagi ayat-ayat lain. Seperti dalam surat 6 An-Naba. Iya. Wa amman khafa maqama rabbih. Atau surat setelahnya. Wa amma man khafa maqama rabbih. Wal khawfu min haitsu huwa thalathatu aqsam. Dan takut dari sisi makna takut itu ada tiga macam. Ada khawfu sir, khawfu tabi'i, khawfu sir. وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه ما يكره. Sir itu artinya rahasia, tidak terlihat, tidak diketahui, enggak jelas. Kenapa takut? Baik. Beda dengan orang yang takut singa tadi, takut ular berbisa tadi, tahu. Sebabnya apa? Karena ini. Ini ada patung di sini. Ih, takut. Lah kenapa? Asyik sabab. Patuh. Tidak bisa apa-apa. Dia hanya diam saja. Kenapa takut? Itu aneh. Itu disebut dengan khaufus sir. Maka khaufus sir adalah takut kepada selain Allah. Seperti pada patung-patung berhala. Takut pada kuburan. Takut pada bentuk-bentuk tauhid. Nanti kesambet. Tahu kesambet ya? Orang-orang kampung biasa bilang kesambet. Lah kesambet itu apa? Ya pokoknya kesambet. Apa itu maknanya? Emang dia bisa tiba-tiba keluar tangan memukul kamu, glepak begitu? Enggak, ya enggak bisa lah. Terus, lah kenapa takut? Ya barangkali kita kena musibah. Yang menakdirkan musibah siapa? Pohon keramat ini, kuburan keramat ini, atau Allah SWT? Kita waktu itu berbuat begini di sini, kena musibah. Ini sudah syirik. Mengapa? Karena dia meyakini ada yang menakdirkan musibah selain Allah SWT. Maka dijuluki dengan khaufus sir. Kama qala ta'ala an qawmi Hud. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Kata kaum Nabi Hud kepada Hud alaihi salam, "Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu." Kami tidaklah berkata kecuali kamu ini kesambet. Kamu ini i'taraka ba'du alihatina, ditimpakan oleh Tuhan-Tuhan kami dengan kejelekan. Miripnya dengan kesambet. Kamu nanti ditimpa kejelekan oleh berhala-berhala ini. Kamu akan ditimpa musibah, ditimpa kejelekan oleh berhala-berhala ini. Kata kaumnya Nabi Hud. Bagaimana Nabi Hud menjawab? Hah? Nabi Hud menjawab dengan tegas. Inni ushidullah washhadu anni bari'un mimma tusyrikun. Aku mempersaksikan kepada Allah. Dan silakan saksikanlah. Aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah itu. Aku berlepas diri dari berhala-berhala ini semuanya. Silakan. Mau kena apa? Mau kesambet? Mau ditimpa kejelekan? Fakiduni jami'an thumma la tundirun. Silakan kalian bikin tipu daya, bikin rencana-rencana jahat, silakan kalian bersatu padu untuk itu. La tundirun, jangan ditunda-tunda. Ini keberanian Nabiullah Hud alaihi salam dan ketegasan beliau. Kenapa takut dengan patung berhala? Hah? Esri, ada apa dengannya? Kenapa takut dengan kuburan? Kenapa takut dengan keris? Apa masalahnya? Emang keris bisa apa? Kenapa takut dengan batu? Kenapa takut dengan benda-benda mati yang tidak jelas bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Kamu ambil, kamu pukul dengan palu, pecah. Kamu ambil keris ini, kamu lebur, bisa. Khamilin a'azakumullah. Berarti khauf-khauf seperti ini adalah khaufus sir, sehingga Nabiullah Hud alaihi salam tidak takut sama sekali. Ketika diancam, jangan macam-macam. Kami tidak mengatakan kecuali kamu ini bisa terkena kejelekan dari Tuhan-Tuhan kami. Kamu bisa kesambet, kamu bisa begini, kamu bisa begitu. Apa kata Nabi Hud alaihi salam? Inni ushidullah washhadu inni bari'un mimma tusyrikun. Aku bersaksikan kepada Allah dan silakan kalian saksikan. Aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Aku berlepas diri dari semua berhala kalian. Apakah dalam bentuk patung, dalam bentuk tempat keramat, pohon keramat, batu keramat. Aku berlepas diri semuanya. Dan silakan. Mau ditimpa apa? Fakiduni jami'an wala tundirun. Silakan kalian bikin tipu daya, rencana jahat segala macam, silakan. Jangan ditunda-tunda. Nyatanya Nabi Hud tidak terkena apa-apa, aman tenteram. Kenapa mesti takut dengan pohon keramat? Pohon. Ada seorang ahlu sunnah rahimahullah diminta, beranikah menebang pohon beringin ini? Sudah saya minta sekian banyak orang, gak berani. Oh siap, nanti akan dibayar sekian, dan nanti kayunya buat kamu semua. Masya Allah, rezeki. Bismillah. Karena dia tidak bisa sendirian, dia cari orang. Nyarinya yang susah. Oh, saya gak berani. Tukang-tukang untuk membantu menebangnya susah, sampai dapat orang-orang yang yakin kepada Allah Ta'ala. Masa gitu saja takut? Sini, saya dapat tim yang yakin. Ditebang sampai selesai, untungnya dunia akhirat. Akhiratnya mengajar kepada seluruh masyarakat bahwa pohon ini gak ada kekuatan apapun. Ditebang, dipotong-potong jadi kecil-kecil, gak ada masalah sama sekali. Setelah itu dapat uang lagi. Kayunya dijual mahal. Barakallahu fikum. Kenapa mesti takut dengan benda-benda mati? Berarti ada keyakinan di balik sir, khauf yang dijuluki dengan khaufus sir. Enggak ada sebab akibat yang wajar untuk kita takut. Enggak ada sebab akibat yang wajar untuk kita takut. Berarti takutnya karena keyakinan dia punya kekuatan gaib. Karena keyakinan dia bisa menimpakan musibah. Karena keyakinan dia bisa menyebabkan engkau kena begini, kena begitu. Itu keyakinan-keyakinan batil, keyakinan-keyakinan syirik. Barakallahu fikum. Mestinya seperti Nabi Hud tadi. Aku berlepas diri dari semua itu. Aku gak percaya. Silakan kalian bikin tipu daya. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa yukhawwifunaka billadina min dunih. Mereka itu selalu menakut-nakuti dengan sesuatu yang selain Allah. Seharusnya takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka ini orang-orang kafir musyrikin dan para syayatin minal insi wal jin. Mereka biasa menakut-nakuti manusia dengan sesuatu yang sir. Menakut-nakuti dengan sesuatu yang tidak jelas. Kamu bisa begini, kamu bisa begitu, kamu bisa begini. Si fulan pernah begini, jadinya begitu. Si fulan pernah begitu, jadinya begini. Siapa itu yang sering menakut-takuti dengan selain Allah? Siapa mereka yang sering menakut-takuti manusia dengan selain Allah? Hadza huwal waqi' min 'ibadil qubur. Ini yang sering terjadi pada penyembah-penyembah kuburan keramat. Hati-hati. Kalau kamu tidak pasang sesajen, kamu kesambet. Kalau kamu tidak memberikan kembang tujuh warna, minyak setengah gelas, niscaya kamu akan begini, mendapatkan keburukan, mendapatkan kejelekan. Kalau kamu tidak mau melaksanakan upacara, seremonial, pemujaan terhadap tempat keramat ini, kamu akan ditimpa ini dan itu. Yukhawifun billadina min dunih. Mereka menakut-takuti dengan sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakhafunaha wa yukhawifuna biha. Mereka memang asli takut pada benda-benda tadi yang dianggap punya kekuatan gaib. Yakhafun wa yukhawifun, dan mengajak orang lain untuk takut. Merekanya takut wa yukhawif, dan menakut-nakuti orang lain. Yukhawifuna biha ahlat tauhid. Sering yang diancam ahli tauhid. Mengapa ahli tauhid yang diancam? Karena ahli tauhid enggak mau melakukan pemujaan kepada selain Allah. Enggak mau menyembah, mengagungkan, berdoa kepada tempat keramat, pohon keramat, batu keramat, keris keramat, tidak mau. Kemudian diancam, nanti kamu kena begini, nanti kamu kena begitu. Idza ankaru ibadataha, kalau ahlu tauhid ini mengingkari penyembahan kepada tempat-tempat keramat tadi, pohon keramat tadi, batu keramat tadi, karena ahli tauhid amaru bi ikhlasil ibadah lillah, karena ahli tauhid memerintahkan manusia untuk memurnikan ibadahnya kepada Allah saja dan menyuruh mereka untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja. Jangan berdoa kecuali pada Allah, jangan meminta kecuali kepada Allah, jangan memuja, memuji kecuali Allah Subhanahu wa taala kepada Allah. Ditakut-takuti oleh mereka karena mengajak pada tauhid, mengajak pada keikhlasan. Karena mengajak untuk berdoanya kepada Allah saja, jangan berdoa pada batu. Jangan berdoa pada kuburan. Jangan berdoa pada tempat keramat, pohon keramat. Justru mereka ditakut-takuti, diancam. Ahli tauhid diancam. Diancamnya dengan benda-benda mati yang enggak bisa apa-apa. Bagaimana mungkin mereka akan takut? Mereka akan menjawab seperti jawaban Nabi Hud alaihi salam. Mereka akan menjawab seperti jawaban Nabi Hud, "Inni ushidullah washhadu anni bari'un mimma tusyrikun." Aku bersaksikan di hadapan Allah. Dan silakan saksikan, aku berlepas diri dari semua tempat keramat tadi. Mau apa? Semua yang selain Allah, semua yang disembah selain Allah, semua yang dibesarkan, diagungkan, dikeramatkan selain Allah, aku tidak takut. Silakan fakiduni jami'an. Silakan kalian semuanya bikin rencana. Tsumma la tundirun, kemudian jangan ditunda-tunda. Akhana ibn a'azzakum Allah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini khaufus sir. Yang kedua, an yatrukal insanu ma yajib alaihi khaufan min ba'din nas. Yang kedua, khaufun muharram. Tadi khaufus sir, sekarang khauf muharram. Yang ini apa tadi? Khaufus sir, syirik. Bagaimana khauf yang muharram, takut yang haram? Bukan syirik tapi haram. An yatrukal insanu ma yajib alaihi khaufan min ba'din nas. Meninggalkan, ini seseorang meninggalkan apa yang diwajibkan atasnya karena takut pada manusia. Kenapa kamu tidak pergi ke masjid? Takut sama si fulan, ancam-ancam saya. Hah? Loh, kalau kamu gak ke masjid, siapa yang ancam? Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi menyatakan, aku ingin menyuruh orang untuk mengimami di masjid, dan aku bersama orang-orang yang kuat membawa kayu bakar untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak pergi ke masjid. Ini ancaman buat siapa? Buat yang tidak pergi ke masjid. Lah kamu diancam sama siapa? Mafulan. Lebih takut mana? Ancaman Rasulullah SAW dengan ancaman orang tadi. Baik. Apalagi tidak mengerjakan kewajiban yang muttafaq alaih. Karena yang tadi ada sedikit perselisihan di kalangan para ulama, walaupun yang rajih wajib ke masjid. Ada yang mengatakan enggak wajib, yang penting sholat. Lantas, sekarang yang wajib disuruh sholat, enggak mau sholat. Kenapa? Takut sama si fulan. Si fulan mengancam, jangan sholat. Ini dulu disuruh untuk mengerjakan sesuatu yang lain selain sholat. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Lihatlah bagaimana orang yang melarang 'abdan idza shalla, melarang seseorang ketika sholat, jangan sholat. Tinggal pilih, takut kepada Allah apa takut kepada manusia? Kan begitu. Tidak salat, Allah yang mengancam. Tapi kalau kamu salat, dia yang mengancam. Manusia yang lemah. Fala takhafuhum wa khafuni, kata Allah. Jangan takut mereka. Takutlah kepada aku. Khauf yang seperti ini, hadza muharram, takut yang haram. Wa huwa naw'un min asy-syirki billah, tetapi al-munafi li kamalit tauhid. Ada sejenis kesyirikan di sini, tetapi kesyirikan yang menghilangkan kesempurnaan tauhid. Syirik apa berarti? Syirik kecil. Karena tidak menghilangkan tauhid, tetapi menghilangkan kamal at-tauhid, kesempurnaannya. Muharram atau syirik kecil, syirkun asghar. Kenapa kau ada sejenis syirik? Karena dia lebih takut pada manusia daripada takut pada Allah. Allah mengancam, dia tidak takut. Sedangkan manusia mengancam, dia takut. Berarti lebih takut pada manusia. Disebutkan di sini barakallahu fiikum wa hadha huwa sabab nuzul hadhil ayah, dan inilah penyebab turunnya ayat ini. Sabab nuzul, sebab turunnya ayat ini. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس. Orang-orang yang berkata manusia kepada mereka menakut-nakuti, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, fakhshawhum, maka takutlah pada mereka. Lihat, ini manusia mengancam. Fakhshawhum, takutlah pada mereka. Mereka sudah berkumpul, mereka sudah bersatu padu, mereka akan menyerang kalian. Hati-hati. Tetapi yang ditakut-takutinya ini mukminun. Yang ditakut-takutinya adalah khairu ummatin ukhrijat linnas. Yang ditakut-takutinya adalah para sahabat yang dipuji oleh Allah sebagai khairun nas, khairu ummatin ukhrijat linnas. Yang kata Nabi, khairun nas qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum. Kita kira-kira ngaruh enggak takhwif tadi? Ditakut-takutnya seperti itu ngaruh atau tidak kepada orang beriman? Enggak ngaruh lah. Tidak ngaruh sama sekali. Maka kata Allah, fazadahum imana. Ditakut-takuti oleh mereka, oleh manusia, diancam oleh manusia, justru bertambah imannya. Waqalu, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah, dialah sebaik-baik tempat kami bertawakal dan bergantung kepadanya. Tidak takut sama sekali dengan ancaman-ancaman manusia. Fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Karena tidak takut ancaman manusia, mereka bertawakal pada Allah dan mereka hanya takut kepada Allah. Fanqalabu bi ni'matin minallah, maka mereka pun pulang dengan kenikmatan dari Allah. Wa fadlin, dan keutamaan dari Allah. Lam yamsashum su'un, tidak disentuh kejelekan sedikit pun. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzu fadlin 'adzim, dan Allah pemilik fadilah yang sangat besar. Baru kemudian ayat yang sedang kita bahas yang dijadikan judul dalam bab ini. Innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'a. Sesungguhnya itu syaitan yang menakuti wali-walinya. Fala takhafuhum وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Maka janganlah takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, kata Allah, jika kalian beriman. Ternyata sebab nuzulnya adalah ketika manusia mengancam, innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Manusia sudah berkumpul, bersatu padu, ingin menyerang kalian, hati-hati kalian. Bukannya takut, malah zaduhum imana, bertambah imannya. Ini yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka mereka tidak berkata kecuali hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dialah tempat kami bergantung kepadanya. Sebaik-baik tempat yang kami bergantung kepadanya. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.